Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa amma ba'du. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kalau istilahnya ibadah, arahnya dan sebabnya itu adalah arahnya kepada ridho Allah, yang dilakukannya juga sebabnya sesuai tuntunan Allah. Jadi kalau ada penilaian selain Allah yang dibutuhkan dalam ibadah itu, maka nilai ibadahnya jadi rusak. Kalau ada penilaian yang dibutuhkan penilaian makhluk, semua yang bersifat ibadah, kalau ada perasaan membutuhkan penilaian makhluk, maka dia rusak nilai ibadahnya. Sebab ibadah itu hanya butuh penilaian Allah melalui tuntunan Allah. Nah, maka Allah mengajarkan, karena hidup ini dengan makhluk, dengan alam semesta, bukan saja dengan sesama manusia yang beriman ataupun kafir, dengan alam semesta, dengan makhluk seluruhnya ini. Nah, maka pemanfaatan seluruhnya itu disebut ibadah dengan segala kegiatannya di saat kita butuh penilaian Allah saja. Jadi mengurus gunung, maka ajaran Allah itu ada bagaimana ajaran Allah terhadap gunung, bagaimana ajaran Allah terhadap langit bumi, bagaimana ajaran Allah orang beriman terhadap sesamanya, bagaimana ajaran Allah terhadap orang kafir, bagaimana ajaran Allah tidur, bagaimana ajaran ini. Lengkap. Karena hidup ini yang menghadapi kenyataan alam semesta. Cuman kalau di dalam pelaksanaan itu ada harapan pandangan makhluk, di saat itu dia nilai ibadahnya hilang. Jadi itu memang repot kalau tidak diwaspadai. Jadi kalau dicela orang, kecewa kita. Kalau dipuji orang, senang kita. Karena kita butuh penilaian makhluk. Maka yang disebut istiqomah itu bukan dari kerjaannya saja. Istiqomah itu istiqomah dalam seluruh kegiatan. Istiqomah tetap kepada rubun Allah. Jadi bukan istiqomah umpamanya istiqomah sedekah satu pekan 100. Wah, dia istiqomah saban pekan 100. Bukan itu. Istiqomah itu semua kegiatan istiqomah dalam rangka berharap ridho Allah istiqomahnya. Bukan kalau kerjaannya ya mungkin saban kita saban pekan 100, begitu kita belakang enggak lari saya tinggal 50, begitu lari bisa 200. Apa jadi enggak istiqomah gitu. Atau umpamanya kita istiqomah sesuai dengan keadaan. Jadi keadaan itu kalau satu keadaan ya istiqomah dengan keadaan itu. Tetap seperti keadaan itu istiqomah juga. Tapi tidak berarti istiqomah itu terlepas daripada penilaian. Istiqomah itu terlepas daripada penilaian makhluk, itu istiqomah. Dalam semua kerjaan, baik dalam bergaul, istiqomah dia bahwa tidak terlepas daripada penilaian Allah, itu istiqomah. Maka rubunallah semesta kamu. Begitu dia sholatnya istiqomah, mengharapkan pujian. Yang tidak istiqomah namanya, sebab sudah mengharapkan penilaian makhluk. Berimpak. Oh, dia rajin istiqomah, katanya berimpaknya dia itu rutin. Oh, saban bulan istiqomah. Nanti dulu, tetap istiqomah tidak berharap penilaian makhluk, apa? Semata-mata berharap Rabbunallah. Itu istiqomahnya gitu. Jadi tidak mengukur kenyataan kerja ya. Nah. Untuk itu, kadang-kadang manusia itu terpengaruh dengan alat, dengan sebab musabab. Dengan manusia itu terpengaruh dengan sebab musabab sehingga istiqomahnya hilang. Sebab musabab itu bisa-bisa jadi Tuhan dia. Jadi dia istiqomah, dia yakin dengan sebab musabab. Maka dia tidak rebunalah, yakin dengan sebab musabab. Maka sebab musabab itu Tuhannya dia. Nah itulah kerjaan orang kafir. Oh kalau saya tidak dagang, tidak dapat rezeki, kata dia. Jadi dia yakin sama kerjaan. Istiqomah lagi. Banyak orang, oh kalau sakit, kalau saya tidak berobat, tidak bisa sembuh. Nah dia tidak istiqomah lagi tuh. Dia sudah menyimpang, tetap walau mau berobat itu kewajiban nilai ibadah. Nah itu baru benar. Begitu dia yakin sama itu, nah tidak istiqomah lagi, tidak rebunallah lagi. Jadi istiqomah. Dan ini banyak orang kadang-kadang ayat istiqomah lalu dengan ayat, kalau ayat ini dibaca begini jadinya, kalau ayat ini dibaca begini jadinya, itu istiqomah. Tidak, itu mah malah syirik. Karena dia beriman kepada ayat. Apa berimannya itu bukan kepada Allah, tapi kepada ayat itu kita beriman bahwa ayat itu benar. Tapi bukan iman beriman kepada ayat, artinya ayat itulah yang menjamin kita, bukan. Kadang-kadang orang enggak sadar bahwa ayat itu menjamin dia. Ayat itu tidak menjamin. Yang menjamin hidup kita ini Allah. Ayat sholat tidak menjamin kita. Sholat kita itu kalau benar istiqomah pada Allah karena Allah SWT itu yang menjamin kehidupan. Jadi bukan berarti asal sholat berarti pasti dijamin, enggak. Ada fa'ilul musallin juga. Nah inilah yang paling gampang mempengaruhi jiwa manusia karena dia hidup di alam. Jadi apa yang dilihatnya menjadi keputusan, menjadi kesimpulannya. Padahal bagaimana beristiqomah menyembelih binatang, ya ada ajaran Islamnya, tajam itunya, tajam pisaunya, kemudian goroknya di tempat keluarnya itu, di lehernya, dan tidak di kakinya atau di tubuhnya. Ya. Jadi nah, dia praktekkan Islam berharap itu. Tapi kalau dia mulai ada penilaian lain, nah tidak mantap bahwa dia ini adalah ibadah hanya berharap ridho Allah. Ya hilang nilai ibadahnya hilang. Dan itulah yang banyak yang rusak ini. Cuman kalau memanfaatkan dunia ini untuk ibadah, itu baru betul. Jadi kita ini memanfaatkan dunia untuk ibadah, bukan beribadah untuk dunia, bukan. Kita memanfaatkan dunia untuk ibadah, jangan dibalik. Memanfaatkan ibadah untuk dunia, loh, terbalik. Kita memanfaatkan dunia untuk ibadah. Nah. Memang kalau sepintas sih kayak benar sih memanfaatkan ibadah untuk dunia, memang kenyataannya gitu. Kita sholat untuk dunianya apa, bisa sehat, benar. Tapi kan salah. Kita memanfaatkan dunia ini untuk ibadah. Jangan sampai Islam itu untuk dunia. Dunia ini untuk Islam. Jadi kita berbuat ini untuk kepentingan Islam, bukan Islam untuk kepentingan kita. Jadi kita mengamalkan Islam untuk kepentingan kita di dunia. Bukan mengamalkan Islam itu janji Allah surga. Untuk kepentingan masuk surga, nah untuk akhirat berarti. Tapi untuk kesaksian dunia, enggak, itu urusan lain. Lalu kita, kalau salah, tidak, artinya tidak benar kita salah. Menurut perintah Allah Rasulnya salah, keliru. Nah itu boleh untuk membentengi kita, so kita tidak lihat Allah, tidak lihat Nabi, mungkin kurang bisa terjaga. Nah itu kalau salah menurut pandangan Allah Rasul, kita boleh nebeng sama manusia, apa nanti kata teman. Nah, itu supaya kita, sebab Allah tidak kelihatan, Rasul tidak kelihatan. Kalau salah menurut pandangan Allah Rasul, Enggak ada orang pun kalau kita sudah beriman betul, ya enggak masalah sih, enggak ada orang juga tetap kita menghindari. Tapi kalau sebagai manusia, kalau salah depan Allah Rasul, baru kita mempatkan dunia ini. Apa kata orang? Karena kita salah. Jadi penilaian orang itu dihindari kalau salah. Kalau benar enggak ada urusan. Boleh dicela, boleh juga dipuji, terserah itu haknya orang. Nah, maka disitulah namanya ikhlasan. Maka syaratnya keikhlasan itu menjadi syarat mutlaknya ibadah. Hanya berharap penilaian Allah. Kalau penilaian Allah keliru, ya boleh juga nimbrung. Bapak kita tidak senang, saudara kita tidak senang, tidak enak amat. Sama makhluk tidak senang, tapi pertama sudah Allah tidak senang. Nah, itu boleh dimanfaatkan itu. Jadi memanfaatkan dunia untuk din, untuk pelaksanaan aja ajaran. Nah, sebab kalau Nabi Musa dan Harun alaihissalam lalu disuruh berangkat ke Fir'aun, disuruh bilang kula kaulan layinan la lau yazakka. Katakan, ngomonglah kalian berdua itu kepada Fir'aun itu, siapa tahu dia kalau dia mau mendapat petunjuk. Lalu tujuannya dia ke sana, tujuannya supaya Fir'aun dapat petunjuk, gagal. Ini kan ayat. Orang begitu berdebatnya itu kan. Ini kan ayat tuh. Kan Allah bilang supaya dia dapat petunjuk. Masa kita enggak boleh begitu. Nah, itulah bedanya harapan dan tujuan. Lain tujuan, lain harapan. Tujuannya kalau ibadah, ya kita beribadah melalui perintah Allah. Fir'aun mau dapat petunjuk, mau enggak, itu bukan urusan kita. Nah, kalau sudah mulai berubah, mengharapkan makhluk, nilai ibadahnya hilang. Maka kenyataannya begitu kauran lainnya tidak bermanfaat, malah jadi dihukum mati. Dikejar untuk dibunuh. Kauran lainnya di mana? Nah, jadi percuma kauran lainan. Lalu ya zakat percuma. Gara-gara kaulan lainan lalu ya zakat malah jadi ngamuk dibunuh dia, dikejar. Nah, maka semua ini semua kenyataan-kenyataan ini tidak ada masalah itu. Masalahnya kita ibadah itu masalah kita dengan Allah. Kalau tujuan ya tujuan dunia, bukan tujuan. Kalau harapan ya tentu saja. Mana ada orang dagang mudah-mudahan, tidak laris dagangnya, semuanya pengen laris. Doa itu sekedar doa, dan doa itu kepada Allah sebagai bukti ketunduan seseorang. Arti bukti mengagungkan Allah, menyatakan Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha Peduli. Jadi kita doanya sama Allah. Namanya harapan kita dunia. Ada harapan, tapi tujuan kita akhirat. Jadi kita ini punya tujuan akhirat, bukan tujuan dunia. Jadi dunia ini seluruhnya kita akan manfaatkan untuk tujuan kita akhirat. Di situ bisa untung, bisa rugi, bisa senang, bisa susah. Pokoknya bolak-balik. Udah dunia itu berputar menurut maunya dia. Melalui ketetapan Allah juga melalui takdir. Nah, inilah yang memang suka dimempatkan oleh setan, putar-putarannya itu di situ antara tujuan, keinginan, harapan. Dan tidak ada orang yang pengen susah. Tapi kalau bicara ibadah, susah jadi, tidak susah jadi. Tapi kalau sudah bicara keinginan, harapan, ya tidak ada harapan yang susah, harapannya senang terus. Nah, jadi itulah beda. Maka syarat mutlaknya beribadah adalah keikhlasan. Kesempurnaannya pelaksanaan ibadah itu. Syarat sahnya adalah keikhlasan. Sempurnanya pelaksanaan tuntunan itu. Jadi kalau gitu dia ikhlas lalu melaksanakannya sungguh-sungguh. Ketetapannya disiplin. Tanpa disiplin enggak bisa. Sholat zuhur lewat waktu enggak disiplin. Nah, maka ketetapannya adalah disiplin. Pelaksanaannya adalah tuntunan. Kesungguhan. Kemudian apa melaksanakannya itu adalah tuntunan, syarat besarnya adalah keikhlasan. Jadi ikhlas, ikhlas, kesungguhan, lalu disiplin. Ya, disiplin. Jadi tiga itu. Kalau lepas, ya tidak sempurna. Jadi keikhlasan syarat mutlaknya, sahnya. Bukan sempurnanya ibadah. Ikhlas, itu syarat sahnya ibadah. Bukan sempurnanya ibadah, belum tentu sempurna. Pelaksanaannya baru sempurna. Kalau empat rakaat. Ikhlas, tiga rakaat, zuhur yang tidak sah. Jadi ikhlas itu syarat sahnya ibadah. Tuntunan itu pelaksanaannya. Kesungguhan prakteknya itu adalah kesempurnaannya ibadah, bukan sahnya. Sempurna sahnya itu jadi sempurna dengan kesungguhannya. Nah, syarat-syaratnya pelaksanaannya disiplin. Jadi kalau tidak disiplin ya nggak jadi. Jadi orang yang beriman itu sebenarnya orang yang disiplin, orang yang ikhlas, orang yang sungguh-sungguh. Itu orang beriman tuh, orang sungguh-sungguh, disiplin dan ikhlas. Jadi kalau tidak punya sifat itu, ya main-main dia. Jadi tukang kursinya dia tidak disiplin, main-main, janjinya bohong. Tukang jahit bilang hari Selasa, jadi hari Selasa dua kayu sana, tidak disiplin. Karena ya itu tadi tidak betul-betul nilai ibadahnya itu dipertahankan dalam arti kesempurnaannya, keabsahannya, dan pengakuan kedisiplinannya, syarat rukunnya, kedisiplinannya. Ya alhamdulillah kita ini mudah-mudahan ya dengan kita bisa memilah-milah itu, lalu kita bisa mempraktekannya atas rahmat Allah. Sebab kalau dengan kemampuan kita gak bisa. Sebab manusia itu kalau tidak dibantu Allah gak bisa. So bukan dengan pintar ini. Hidayah itu dengan pintar, tapi betul-betul rahmat Allah. Rahmat Allah yang pintar-pintar keblinger juga dia enggak, belum tentu. Tapi ini benar-benar rahmat Allah. Maka ia kena budu di situ. Kita harus minta sama Allah. Ya karena setari. Minta sama Allah. Jadi beribadah itu harus nestain billah. Tanpa isti'anah billah, pertolongan Allah, enggak bisa. Hatta kayak apa hebat kita, enggak ada guna-gunanya. Mudah-mudahan dari hari ke hari kita, memang dalam Islam ini ada silanya zikrullah, zikir. Bukan ngelamun apa ya. Tadabbur bahasa Quran itu. Afala tadabbaruna al-Qur'an al-Qur'an ala qulubin aqwalu. Tadabbur itu kalau bahasa walaupun salah bahasanya tapi kira-kira bisa dipahami, merenung. Direnung-renungkan gitu, enggak sekali jadi. Terima gitu kayak makanan makan terasa bukan gitu. Renung-renung dihayat-hayati gitu. Nah, walaupun kalimat merenung itu belum tepat ya, apa? Kontemplasi istilahnya. Ya. Jadi kita perlu merenung-renung, perlu menghayati, tadabur. Maka kata Rasulullah itu satu ayat kamu tadabur lebih bagus 100 ayat tanpa tadabur. Artinya direnungkan, begini ya. Allah pencipta langit dan bumi. Iya ya. Langit begitu anunya. Nah, tadabur itu untuk nampak bahwa betul-betul Rabbunallah, lalu kita berbuatnya dengan tujuan hanya kepada Allah. Nah, itulah yang menjadi istiqomah insyaallah. Ya kita mohon sama Allah, sebab kita yang tidak ada guna-gunanya pintar, kita kalau tidak dibantu Allah tidak bisa lah. Tidak ada masalah pintar atau bodoh, pokoknya masalah pintar kalau nanti Bilal itu tidak pintar daripada ahli tafsir, tapi kebekiannya dulu ke surga. Karena dia hanya berharap ini. tidak takut sama disiksa oleh orang kafir atau akibatnya hidup atau mati. Dia enggak, itu yang dipikir. Dia pikirkan pokoknya Allah wahad, selesai. Dan dia kalau sampai wudu, kelebihannya bial, habis wudu dia mesti sholat sunnah wudu. Nah itu kelebihannya bial. Jadi kalau dia batal wudu, dia sholat sunnah wudu. Enggak ada urusan waktu dia, asal batal dia wudu, sholat sunnah wudu. Itulah ilmunya dia kan. Jadi yang lainnya lain lagi, ada menurut anunya apa, bakatnya masing-masing kan. Tapi keistiqomahan itu tadi, berharap dia istiqomah, bahwa tujuannya tidak kepada makhluk, tujuannya kepada Allah. Harapannya kepada makhluk boleh. Nah baik, jadi itulah yang bisa kita komentari, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diberkahi. Amin. Aku lakukan ada stakulah liatum saya muslim muslimat yang berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.